saya menangkal sampai cinta. Sampai harus kau cari pada orang lain kau minta. Kau hanya pikir diri sendiri. Sabukan dermaga untuk kau singgah sebentar lalu pergi. Dimana kau pun perasaan sehingga kau main sehati. Sesetahu semua tak perlu untuk menjelaskan. Sutradara lagi tong dua. Karena ini kau yang pun mau untuk hentikan. Semua berubah. Kau telah mendua. Seterlalu percaya. Pada akhirnya pun kecewa. Kau iya nak eh. Habis pola deh baru mau pola saya. Kau pikir sani apa eh. Jadi kau mau perlakukan deng senaknya. Kau sangat pintar.